Samudra Rekord. Cuma tapi Saiba Isang hang kerasa kaken cerune kangen rumangsani sono alas rito kari sing kerekan ngono Banyuwangi. tak eling pengin wayah son sanding kuyon kelorona koyo sing ono maning mak kita eling rikolan ison matri janji piareng pengin urip piareng saiki sewang-sewangan riko pengen urip cewekan ambi pendirian riko saiki isun piso parang wong siji hang pengen son Music Samudra Record Banyuwangi Asia Bimantara Production Zahiba Mas Ajoji Jawa yang pengen kalian lagu-lagu terbaru dari saya, produksi Samudra Record. Sekarang sudah ada channel YouTube-nya, jangan lupa subscribe di Karaoke YouTube Samudra. Juga Matara Production Samudra Rekord Banyuwangi. Salam percuma kata-kata iseng tangisi berkotika pakeno tetap sing ngerti seprono seprene mongkatiki anani welas iseng nomri kokoyo nono artini. Yeah. Chiye. Yeah. Yeah. Tuku ketan ning prapatan balikan ning mantan podo karo mangan jangan nget-ngetan.

Yeah. Thank you. pisa kadung riko mong janji biaya ngomong riko sayangi sun nyatane riko ninggalno. Kali ini bareng Melon Music dikasih satu tembang duet bareng cowok gantengnya Banyuwangi. Cowok gantengnya Banyuwangi. Saya Basa Ufa. Nanda Melano. Memori berkasih. Memori berkasih. Spesial buat kedua orang. Buat semuanya juga yang ada di sini. Melon Music. Aku pun tak menyangka request dari tuan rumah lagi, impen-impenan semoga ada ibu. Jo, Sahiba Zewa, impen-impenan mas bro. Thank you. sudah saya nyanyikan. Terima kasih banyak kembali. Nun.